pikirkan arti gores masa yang lalu hanya membuat kita semakin dalam terjerat hayalan. Sementara api cinta cukup lama sudah telah dari segala.